إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين سهرمتي. Kita lanjutkan kajian kitab Ighatsatul Lahafan sampai pada pasal berikutnya, masih mengenai ittikhadul quburi a'yadan, masih mengenai pengambilan kuburan sebagai id, menjadikan kuburan sebagai tempat perayaan. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu taala fi kitabih, "Thumma inna fi ittikhadul quburi a'yadan min al-mafasidil 'azimah allati la ya'lamuha illa Allah taala." Kemudian, di dalam pengambilan kuburan sebagai a'yadan, ini dalam menjadikan kuburan sebagai id, sebagai perayaan-perayaan, itu memiliki mafasid azimah. Memiliki kerusakan-kerusakan yang besar. La ya'lamuha illallah. Tidak diketahui kecuali oleh Allah SWT. Jadi tidak diketahui betapa banyaknya. Kita mengetahui sebagiannya saja, sudah besar. Tetapi sesungguhnya masih ada lagi kerusakan-kerusakan besar yang lainnya yang tidak mengetahui secara keseluruhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sangat banyaknya. Ma yaghdabu li ajlihi kullu man fi qalbihi waqarun lillah. Yang membuat marah setiap orang yang hatinya punya penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang akan membuat marah setiap orang beriman yang hatinya memiliki pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa ghirah 'ala tauhid. Orang yang hatinya memiliki kecemburuan terhadap tauhid. Wa tahjin wa taqbih lisyirk, yaitu orang yang memiliki kebencian dan ketidaksukaan pada kesyirikan-kesyirikan. Maka orang-orang yang demikian pasti akan marah ketika melihat kuburan-kuburan dijadikan sebagai tempat perayaan-perayaan, tempat keramaian-keramaian, tempat acara-acara tahunan. Ikhwani fillah na'azakumullah. Dikatakan oleh Al-Qayyim rahimahullah, ini perkara besar. Perkara yang memiliki kerusakan-kerusakan yang sangat banyak, yang sangat besar, yang la ya'lamuha illallah, yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak mengetahui secara keseluruhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kerusakan-kerusakan yang membuat marah orang-orang yang beriman. Yang membuat marah orang-orang yang memiliki tauhid dalam hatinya. Yang membuat marah orang-orang yang hatinya memiliki kecemburuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang memiliki kebencian kepada kesyirikan-kesyirikan, pasti mereka akan marah. Walakin, tetapi sebagaimana dikatakan dalam pepatah, walakin ma li jurhin bimayyitin ilamu. Tetapi sungguh luka sebesar apapun enggak akan terasa bagi orang yang mati. Lihat pepatah yang dibawakan oleh Ibnu Qayyim. Lakin mali jurhin bimayyitin ilamu. Tetapi tidaklah jurh, luka-luka, bimayyitin, terhadap bangkai, terhadap jenazah orang mati, tidak akan menjadi ilamu, tidak akan menjadi sesuatu yang menyakitkan. Apa maknanya? Maknanya, walaupun sedemikian besar kerusakan-kerusakannya, walaupun sedemikian besar kejelekan-kejelekannya, walaupun kesyirikannya mengerikan, tetapi bagi orang yang hatinya mati, gak kerasa apa-apa. Bagi orang yang hatinya sudah mati, tidak akan merasa apa-apa. Tetapi kalau orang yang punya iman, pasti akan marah. Pasti hatinya gak suka, gelisah. Bagaimana kuburan dijadikan sebagai perayaan-perayaan, tempat kerumunan-kerumunan manusia, membuat acara-acara ibadah dan seterusnya. Ini akan membuat gelisah orang-orang yang beriman dan akan membuat marah orang-orang yang memiliki tauhid. Tetapi orang-orang yang hatinya mati gak akan merasakan apa-apa. Kenapa? Demikianlah. Mali jurhin bimayitin ilamu. Tidaklah luka akan terasa pada orang-orang mati. Demikian pula, kesyirikan sebesar apapun gak akan terasa pada hati-hati yang mati. Famin mafasid ittikhadhiha a'yadan. Di antara kerusakan menjadikan kuburan sebagai tempat perayaan adalah as-salatu ilaiha. Salat menghadap kuburan ini terjadi dan ini kerusakan. Ketika meramaikan kuburan sebagai tempat perayaan, tempat berkumpulnya manusia untuk beribadah, akhirnya mereka sholat menghadap kuburan. Karena yang namanya perkuburan, di sana kuburan, di sini kuburan, depan kuburan, belakang kuburan. Ketika mereka mengadakan sholat yang ada sujudnya, yang ada rukunya, maka mereka sujud dan rukunya menghadap kuburan. Itu mafsadah. Itu kerusakan. Rasulullah SAW tidak pernah melaksanakan sholat yang ada rukunya dan sujudnya di kuburan. Yang beliau pernah lakukan adalah sholat jenazah. Ketika tertinggal menyolatkan seorang wanita yang biasa membersihkan masjid. Rasulullah sholatkan di kuburannya. Mendatangi kuburannya dan sholat. Sholat jenazah tidak ada rukunya, tidak ada sujudnya. Dan itu yang pernah terjadi. Adapun sholat kepada Allah dengan ruku dan sujud di masjid. Bukan di kuburan. Sehingga ketika mereka melakukannya di kuburan, maka terjadilah mafsadah, terjadilah kerusakan. Apa diantaranya? Sholat akhirnya menghadap kuburan. Watawafu biha. Dan tawaf mengelilingi kuburan. Ini kerusakan berikutnya. Tawaf mengelilingi kuburan. Watakbiluha wastilamuha. Kemudian mengusapnya dan mencium batu nisan kuburan. Seakan-akan batu nisan itu seperti Hajar Aswad. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyunahkan untuk tawaf mengelilingi Ka'bah dan menyunahkan untuk mengusapnya ketika melewati Hajar Aswad dan disunahkan pula untuk menciumnya sehingga Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu juga mencium Hajar Aswad dan beliau berkata, "Inni a'lamu annaka hajar." Aku tahu engkau ini batu. La yanfa' wa la yadur. Aku tahu engkau ini batu. Tidak menakdirkan kebaikan, tidak menakdirkan keburukan. Hanya saja karena aku melihat Rasulullah SAW mencium engkau, maka aku pun menciummu. Lihat. Kenapa Amirul Mukminin Umar bin Khattab dan para sahabat mencium Hajar Aswad? Karena Nabi menciumnya. Titik. Bukan berarti Hajar Aswad itu memiliki sesuatu yang agung dalam artian bisa menakdirkan, bisa tidak. Yang menakdirkan tetap Allah. Yang memberikan manfaat dan madarat tetap Allah. Yang berkuasa terhadap alam semesta tetap Allah. Kita tidak menyembah batu, tidak menyembah Hajar Aswad, tidak menyembah Ka'bah, tidak menyembah semua yang ada di sini. Tidak. Kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa'budu rabb hadzal bait. Beribadahlah kepada pemilik rumah ini. Allah perintahkan untuk beribadah rabb hadzal bait, kepada Rabb-nya bait ini. Baik yang dimaksud Ka'bah. Ini Rabb-nya Ka'bah. Maka kalau berdoa, memanggil Rabbal Ka'bah. Wahai Rabb-nya Ka'bah ini. Wahai penguasa Ka'bah. Wahai pemilik alam semesta. Ini Allah SWT. Bukan memanggil ya Ka'bah, ya Hajar Aswad. Tidak. Apalagi yang bukan Hajar Aswad, bukan Ka'bah. Batu nisan. Enggak ada keutamaan apapun, enggak dicontohkan untuk menciumnya, enggak dicontohkan untuk tawaf mengelilinginya, enggak dicontohkan untuk memuliakannya seperti mereka kaum muslimin memuliakan Ka'bah, tidak. Tidak ada perintah apapun. Maka ketika mereka mulai menjadikan kuburan sebagai tempat perayaan, akhirnya muncul mafsadah azimah. Akhirnya muncul kerusakan besar, yaitu memuliakan sesuatu yang tidak perlu dimuliakan, yaitu batu nisan. Mencium sesuatu yang tidak disuruh untuk menciumnya, yaitu kuburan. Tidak diperintahkan untuk memuliakannya, mereka memuliakannya seperti Ka'bah. Wa ta'firul khududi 'ala turabiha. Kerusakan berikutnya, mereka sengaja-sengaja mengusapkan tanahnya ke pipi-pipi mereka. Seakan-akan lebih afdal kalau tanah itu diusapkan ke pipinya. Ini tanah kuburan para wali. Ini tanah kuburan orang soleh. Wa ibadatu ashabiha. Kerusakan berikutnya yang lebih besar adalah mereka akhirnya beribadah kepada yang dikubur. Beribadah kepada orang mati yang dikubur tadi. Bagaimana bentuk peribadatannya? Berdoa. Al-istighatsah bihim. Meratap kepada orang-orang mati. Memanggilnya Syekh Fulan, ya Wali Fulan. Awalnya mereka berkata, kami beribadahnya kepada Allah. Awalnya mereka berkata, kami menyembah Allah SWT. Kami ini sholat kepada Allah. Menghadap Allah SWT. Dijadikan arah kiblatnya adalah kuburan orang soleh tadi. Maka dia sekaligus beribadah kepada Allah dan juga menghormati kuburan yang ada di hadapannya. Rukuk sujud di hadapan kuburan yang dianggap keramat. Tetapi ketika berdoa, bukan memanggil Allah SWT. Memanggil ya wali fulan, ya syekh fulan, ya habib fulan. Sampaikan kepada Allah. Loh, kami kan cuma minta disampaikan. Walaupun cuma meminta disampaikan, itu namanya meminta. Meminta kepada orang mati itu namanya doa. Dan doa itu syirik kalau diberikan kepada selain Allah SWT. Qanifidina azakullah berarti masadah azimah. Kerusakan yang sangat besar. Wasu'aluhumun nasra warrizqa wal'afiyah. Kemudian kerusakan berikutnya bukan hanya meminta disampaikan. Meminta kemenangan. Warrizqa meminta rizki. Wal'afiyah meminta keselamatan. Wa qada'id duyun meminta untuk bisa melunasi hutang-hutang. Wa tafrijul karabat meminta untuk disingkapkan segala macam kesusahan. Wa ighatsatul lahafan dan meminta dihilangkan segala macam keluhan kesusahan. Wa ghairi dzalika min anwa'it talabat dan lain-lainnya yang biasa mereka minta di kuburan-kuburan. Berduyun-duyun datang kepada kuburan tersebut, dijadikannya sebagai tempat perayaan. Ternyata apa yang mereka harapkan? Mereka meminta jodoh, mereka meminta rezeki, mereka minta keselamatan, mereka minta ini, minta itu kepada kuburan-kuburan yang dianggap keramat tadi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allati kana 'ubadul awthani yas'alunaha wa awthanahum. Mereka memintanya seperti yang biasa diminta oleh para penyembah-penyembah berhala kepada berhalanya. Qala rahimahullah, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah. Falau ra'aita ghulatal muttakhidina laha 'aidan. Kalau engkau melihat ghulatal muttakhidina laha 'aidan. Kalau engkau melihat orang-orang yang ghulat, yang melampaui batas dalam menjadikan kuburan sebagai perayaan. Wa qad nazalu 'anil akwari wadawab, ketika mereka turun dari kendaraan-kendaraan mereka, tunggangan-tunggangan mereka, lihat bagaimana keadaan mereka. Yang menjadikan kuburan sebagai tempat perayaan, yang mengagung-agungkan kuburan, membesarkan kuburan, menganggapnya sebagai keramat, meminta segala macam permintaan-permintaan, lihat ketika mereka datang. Ketika mereka turun dari kendaraan-kendaraan mereka, dari tunggangan-tunggangan mereka. Idza ra'awha min makanin ba'id, ketika melihatnya dari jauh. Fawadu laha aljibah, mereka tundukkan dahinya, tundukkan kepalanya. Wa qabalul arda wa kashafar ru'us, sebagian mereka bahkan betul-betul menundukkannya sampai mencium tanah, kemudian membuka pecinya menghormati tempat keramat tadi. Wartafa'at aswatuhum bidhajij. Kemudian suara mereka riuh. Ya hadha, ya habib fulan, ya wali fulan, memanggil-manggil dari jauh. Persis seperti orang-orang haji memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang haji memenuhi panggilan Allah menyebutkan dengan kalimat labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Mereka juga sama, tapi mereka memenuhi panggilan orang mati atau memenuhi panggilan tempat-tempat keramat. Turun dari kendaraan, kemudian mencium tanahnya dan memanggil wahai wali fulan dengan penuh kekhusyuan. Wa tabakau hatta tasma' lahumun nasyij. Kemudian terdengar dari mereka rintihan-rintihan, tangisan-tangisan. Tabakau artinya berpura-pura nangis atau memaksakan diri untuk nangis. Lihat ya. Bukan yabkun, tetapi tabakau. Mereka berupaya untuk nangis. Hatta tasma' lahumun nasyij, hingga terdengar dari mereka jeritan-jeritan, tangisan-tangisan, rintihan-rintihan. Ya Syekh fulan, ya wali fulan. Wa ra'au annahum qad arbau firribhi 'ala al-hajij. Kemudian mereka berpendapat bahwa mereka telah mendapat lebih banyak, lebih untung daripada yang didapatkan oleh para orang-orang haji. Mereka lebih mementingkan untuk datang ke tempat keramat daripada datang ke Masjidil Haram. Mereka lebih senang untuk tawaf di kuburan-kuburan keramat daripada tawaf di Masjidil Haram. Mereka lebih mementingkan untuk i'tikaf di kuburan daripada i'tikaf di Masjidil Haram. Mereka lebih mementingkan untuk wukuf di kuburan daripada wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fastaghathu biman la yubdi wa la yu'id. Akhirnya mereka beristighosah, meratap, meminta pertolongan kepada siapa? Biman la yubdi wa la yu'id. Kepada orang yang tidak bisa memulai, tidak bisa mengakhiri, dan tidak bisa mengulangi. Apa maknanya? Tidak bisa memulai penciptaan, tidak bisa pula membangkitkan. Artinya bukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka beristighatsah, berdoa, meratap, meminta bukan kepada Allah Subhanahu wa taala yang yubdi wa yu'id, bukan kepada Allah yang memulai penciptaan dan mengulanginya kembali nanti pada hari kebangkitan. Bukan kepada Allah yang menciptakan segala makhluk dan kemudian membangkitkannya pada hari kiamat, bukan, tetapi kepada makhluk-makhluk, kepada manusia-manusia yang telah mati, la yubdi wa la yu'id, yang tidak bisa menciptakan juga tidak bisa membangkitkan. Wanadau walakin min makanin ba'id. Mereka memanggil-manggil tapi dari jarak yang jauh. Ya Syekh fulan, ya wali fulan, ya habib fulan. Hatta idza danau minha sallu 'inda al-qabr raq'atain. Hingga setelah mendekat sambil memanggil-manggil tadi, labbaika ya wali fulan, labbaika ya habib fulan, labbaika ya syekh fulan, sampai mendekati kuburannya, begitu datang ke kuburan, berdiri sholat 2 rakaat. Seakan-akan itu masjid. Ada tahiyatul masjid. Padahal itu kuburan. Mereka mengerjakan tahiyatul kuburan. Bid'atun muhdatsah. Yang diada-adakan oleh mereka adalah tahiyatul qabri. Tahiyat kuburan. Wara'au annahum qad ahrazu min al-ajri wa la ajra man shalla ila al-qiblatain. Mereka berpendapat kalau mereka telah berhasil mendapatkan pahala besar, tidak didapatkan oleh mereka yang shalla al-qiblatain. Mendapatkan pahala besar yang tidak didapat oleh para sahabat yang shalla al-qiblatain, yang salat sempat ke arah 2 kiblat. Yani keutamaan para sahabat adalah mereka sholat bersama Rasulullah SAW sejak kiblatnya masih ke Baitul Maqdis sampai berpindah ke Masjidil Haram. Ini keutamaan mereka. Artinya kita gak sempat. Kita dalam keadaan masuk Islam, jadi Islam, dalam keadaan sudah kiblatnya Masjidil Haram saja. Tetapi mereka sejak kiblatnya masih Palestina, sejak kiblatnya masih di Syam, Baitul Maqdis, mereka sudah salat bersama Rasulullah SAW. Sampai turun ayatnya, fawallu wujuhakum syatral masjidil haram, hadapkan wajah-wajah kalian ke masjidil haram. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk memindahkan kiblatnya, arah sholat kalian yang tadinya ke Baitul Maqdis, sekarang berpindah ke arah masjidil haram. Maka yang sedang sholat pun diseru bahwa Rasulullah SAW telah mendapatkan wahyu, kita hendaklah menghadap ketika sholat ke masjidil haram. Maka yang sedang sholat pun bergerak, merubah posisinya, menghadap ke masjidil haram. Maka ini keutamaan para sahabat, sempat sholat ke arah Baitul Maqdis dan sempat pula sholat ke arah masjidil haram. Ini orang-orang yang sallau qiblataini, yang sempat sholat ke dua kiblat. Ikhwan ibn a'azakumullah, ternyata mereka menganggap yang sholat di kuburan tadi telah mendapatkan sholat yang lebih besar dari apa yang didapatkan oleh mereka yang sholat di dua kiblat tadi. Fatarahum hawlal qabri rukka'an sujjada yabtaguna fadlan minal mayyiti waridwana. Lihat mereka, kamu lihat mereka di sekitar kuburan, ruku, sujud, meratap, berdoa, menangis, khusyuk. Apa yang diharapkan? Yabtaguna fadlan minal mayyiti waridwana. Mengharapkan keridhaan, mengharapkan pahala, mengharapkan balasan yang baik. Dari siapa? Dari si mayyit. Bukan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dari si mayyit, dari orang mati. Yabtaghu, mereka berharap fadlan minal mayyit, mendapatkan keutamaan si mati. Kalau mendapatkan keridhaan Allah, ya di masjid. Masjid itu baitullah, kuburan. Apakah baitullah? Apakah disebut sebagai tempat ibadah kepada Allah? Yang dikatakan baitullah sebagai tempat ibadah kepada Allah adalah masjid. Maka kalau mengharapkan fadilah dari Allah dan keridhaannya, datang ke masjid. Tetapi yang datang ke kuburan bukan mengharapkan keridhaan dari Allah, mendapatkan keridhaan dari si mayit harapannya, mendapatkan kebaikan dari si mayit harapannya. Ini kuburannya wali fulan, imam, dia adalah wali min awliya illah, dia adalah orang yang begini, orang yang hebat, orang yang tinggi, orang yang mulia, orang yang begini, yang kalau kamu berdoa di situ akan dikabulkan. Oleh siapa? Kalau jawabnya oleh si mayit, berarti kamu musyrik. Oh, bukan oleh Allah. Kalau oleh Allah, ya bukan di kuburan. Di masjid. Di tempat yang memang dibangun untuk ibadah kepada Allah SWT. Yang dijuluki dengan Baitullah, rumah Allah SWT. Kalau meminta kepada Allah, ya datangnya ke rumah Allah. Masa minta kepada Allah, datangnya ke rumah orang mati. Minta kepada Allah, datangnya ke kuburan. Kalau minta kepada Allah, datangnya ke rumah Allah. Ke masjid-masjid Allah. Qala rahimahullah, berkata lagi beliau rahimahullah, wa qad mala'u akuffahum khaybatan wa khusrana, sungguh mereka telah memenuhi telapak tangan mereka dengan kerugian dan kekecewaan. Fali ghairillahi bal syaitan ma yuraqu hunaka min al adarat, sungguh bukan untuk Allah, bahkan untuk syaitan, mereka meneteskan air mata mereka di sana. Bukan untuk Allah, tapi untuk syaitan. Kenapa demikian? Karena tangisan-tangisan mereka bukan karena Allah SWT. Kalau tangisan karena Allah SWT adalah ketika mereka beribadah di masjid-masjid Allah, di Masjidil Haram, ketika mereka meratap di Arafah, ketika mereka berdoa di Muzdalifah, atau ketika mereka bermalam di Mina, ketika mereka tawaf mengelilingi Ka'bah Baitullahil Haram, ketika mereka tawaf bainas Safa wal Marwa, maka mereka menangis karena Allah. Wajar kita katakan benar, mereka menangis karena Allah, karena mereka beribadah di rumah Allah, di tempat-tempat yang memang Allah perintahkan. Tetapi ketika mereka datang ke kuburan, atas perintah siapa? Perintah syaitan. Ketika mereka berdoa pada kuburan, atas perintah siapa? Perintah syaitan. Ketika mereka sholat di kuburan dengan ruku dan sujud, karena siapa? Karena syaitan. Disuruh syaitan, digoda oleh syaitan. Maka ketika mereka menangis, meneteskan air mata, karena siapa? Karena syaitan. Bukan karena Allah SWT. Sama sekali. Maka kata Ibnu Qayyim, fali ghairillah, untuk selain Allah, bali syaitan, bahkan untuk syaitan, mayurak hunaka minal abarat, ditumpahkan di sana al-abarat, abarat itu air mata. Wa yartafi' minal aswati, dan juga bukan karena Allah, bahkan karena syaitan, mereka mengeraskan suara-suara mereka. Wa yutlab minal mayyit minal hajat, demikian pula ketika meminta, bukan kepada Allah, tetapi mereka meminta kepada al-mayyit, kepada orang mati dari hajat-hajatnya. Wa yus'al min tafrijil kurabat, mereka meminta untuk diselesaikan segala macam kesusahan-kesusahan dan musibah-musibah juga kepada si mayyit. Wa igna'i dzil faqat, demikian pula mereka meminta kecukupan terhadap orang-orang yang kekurangan, juga memintanya kepada si mayyit. Wa mu'afati ulil ahati wal balayat, dan mereka meminta mu'afah, meminta berbagai macam kemudahan-kemudahan dan ampunan maafnya dari berbagai macam azab dan bencana-bencana, juga bukan kepada Allah tetapi kepada si mayyit. Ya Syekh fulan wa fali fulan, aku banyak dosa, aku menyesal. Loh, banyak dosa, menyesal, ya kepada Allah, bukan kepada wali fulan, bukan kepada Syekh fulan, bukan kepada Habib fulan. Kenapa? Kok dia ngomongnya justru kepada manusia yang telah mati? Tsumman tasnau, tsumman sanau ba'da dzalika haula al-qabri ta'ifin. Kemudian yang berikutnya, insanau yani tsaniyah, yang keduanya mereka mulai haula al-qabri ta'ifin, mulai tawaf melingini kuburan dengan khusyuk. Tashbihan lahu bil baitil haram, yani sebagai penyerupaan dengan Masjidil Haram. Alladzi ja'alahu Allah mubarakan wa hudan lil alamin, yani disamakan dengan Ka'bah, Baitullahil Haram, yang Allah jadikan sebagai berkah, sebagai petunjuk untuk seluruh alam. Thumma akhadhu fit taqbili wal istilam, kemudian mulai mereka mencium kuburannya, mengusap-ngusapnya, mengusapkan ke mukanya, katanya ngalap berkah. Ara'aital hajar aswad wa ma yuf'al bihi wa afdul baitil haram, bagaimana pendapatmu, apa yang kamu lihat di Baitullahil Haram, apa yang kamu lihat tentang Hajar Aswad, bagaimana mereka melakukan terhadap Hajar Aswad, menciumnya, mengusapnya dan sebagainya, mereka melakukan terhadap kuburan seperti itu. Kalau Hajar Aswad ada dalilnya, dan sudah kita katakan dari Umar bin Khattab, bahwa aku melihat Rasulullah SAW mencium engkau, maka aku pun menciumnya. Aku tahu engkau batu, batu yang tidak memiliki manfaat malah madarat, yakni la yanfa' wa la yadur, dalam artian tidak bisa menakdirkan kebaikan, tidak bisa menakdirkan keburukan. Enggak bisa menentukan apapun, bukan Tuhan, bukan ilah, bukan sesembahan, bukan ma'bud. Batu. Hanya saja Rasulullah SAW menyunahkannya untuk menciumnya dan mengusapnya. Maka kita pun mengikutinya. Sunnah Nabawiyah. Kenapa kok kuburan tadi disamakan dengan Hajar Aswad? Padahal bainahuma bun ba'id. Bainahuma bunun ba'id. Antara keduanya perbedaan yang sangat jauh. Dari sejarahnya Hajar Aswad dengan batu kuburan, ya sangat beda. Dalilnya juga sangat beda. Ini dalil dari Rasulullah SAW, ini tidak ada. Ini perintah dari Allah, ini tidak ada perintah dari Allah. Pengaruhnya juga enggak ada. Sampai pada perbedaan berikutnya, ini kuburan, itu bukan kuburan. Jangan dikira maqamu Ibrahim itu kuburan. Maqamu Ibrahim, tempat berdirinya Ibrahim. Bukan kuburan Ibrahim. Maqam itu dari qama yaqumu. Maka isim makannya maqam. Dengan wazan maf'al. Yani tempat berdirinya Ibrahim. Dalamnya ada maqamu Ibrahim. Disebutkan dalam Al-Quran maqam Ibrahim. Yakni tempat berdiri Ibrahim. Kalau kamu lihat, kamu intip dalamnya itu telapak kaki Ibrahim alaihissalam. Bukan berarti kuburan. Di Masjidil Haram juga ada kuburannya. Ada maqam Ibrahim. Kan ada makamnya. Makam. Maqam dari qama yaqumu qiyaman. Maka isim makannya adalah maqam. Qul inna a'udzu bika min syarri ma hasad. Alhamdulillah, perbedaannya sangat jauh antara Hajar Aswad dengan batu-batu nisan, dengan batu-batu kuburan, sangat berbeda jauh, maka tidak bisa dikiaskan sama sekali. Qala rahimahullah, berkata lagi Ibnu Qayyim rahimahullah, thumma affaru ladayhi tilkal jibaha wal khudud, kemudian mereka mulai menyiramkan pasirnya, tanah kuburannya, ke wajahnya, ke jidatnya, dan ke pipinya. Katanya berkah ini kuburan wali, katanya berkah ini kuburan habib, katanya berkah ini kuburan syekh, kuburan orang-orang besar. Allati ya'lamu Allahu annaha lam tu'affar kadzalika baina yadayhi bisujud. Padahal Allah tahu tentang mereka. Mereka tidak mau mengotori jidatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk syaitan, mereka mau mengotori wajahnya seluruhnya dengan tanah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Untuk Allah enggak mau mengotori jidatnya. Untuk Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW ketika salat, salat di tanah pernah, salat di pasir pernah, bahkan pada malam Lailatul Qadar Rasulullah SAW salat al-tin. Salat al-tin. Tin itu tanah yang basah kena air hujan. Sehingga ketika Rasulullah SAW duduk dalam keadaan jidat beliau kotor dengan tanah campur air. Coklat kotor. Tetapi untuk siapa? Untuk Allah SWT. Jidatnya kotor untuk siapa? Untuk Allah SWT. Para sahabat sujud di pasir, jidat kotor untuk siapa? Kotor untuk Allah SWT. Mereka ketika sholat tidak mau kotor-kotoran untuk Allah, tidak mau. Itu harus pakai karpet. Karpetnya dikasih sejadah, sejadahnya dikasih sejadah lagi, sejadahnya dikasih sejadah lagi, di atasnya kasih sapu tangan, setelah sapu tangan kasih lagi sesuatu di atasnya. Iya kan? Begitu kan kiai-kiainya? Nah, enggak mau kotor jidatnya. Haha, enggak bisa. Salat di tanah, masa salat di tanah? Rasulullah salat di tanah. Enggak bisa kalau saya enggak mau salat di tanah. Salat di tanah itu enggak suci dan mensucikan. Tapi bagaimana dengan Rasulullah SAW? Apakah kamu menganggap bahwa Rasulullah SAW tidak sah salatnya? Apa maknanya? Maknanya mereka tidak mau mengotori jidat mereka untuk Allah SWT. Tetapi giliran di kuburan yang mereka anggap keramat, giliran di kuburan habib, kuburan wali, kuburan keramat katanya, mereka mulai siap untuk mengotori mukanya, mengotori jidatnya, mengotori wajahnya dengan tanah. Untuk siapa? Bukan untuk Allah. Untuk syaitan. Untuk kesesatan, untuk penyimpangan. Nasallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menyelamatkan kita dan seluruh kaum muslimin dari fitnah kuburan. Semoga Allah menyelamatkan kita dan seluruh kaum muslimin dari bencana besar, yaitu mengagung-agungkan kuburan. Padahal kuburan orang mati, kuburan. Enggak ada nilai apapun kecuali kuburan. Hanya dianjurkan kita mendoakan orang-orang yang mati, assalamualaikum ya ahli diyar. Minal mu'minina wal mu'minat. Antum musabiqun wa inna insyaallah bikum lahiqun. Kalau mendoakan mereka, Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu'anhum, cukup, selesai. Tidak perlu kita mengharapkan apapun dari orang mati. Enggak perlu kita mengharapkan apapun dari orang yang telah dikubur, tetapi mereka butuh dari kita doa. Mereka butuh dari kita ucapan assalamualaikum ya ahli diyar, atau ucapan Allahumma gfir lahum warhamhum, dan seterusnya. Jangan dibalik. Kuburan siapapun itu. Bahkan diajarkan pula kita untuk bersalawat kepada Rasulullah SAW. Diperintahkan untuk mendoakan Rasulullah SAW dengan salawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kata Ibnu Qayyim selanjutnya, rahimahullahu ta'ala, thumma kammalu manasika hajjil qabri bittaqsiri hunaka wal halak. Kemudian mereka mengakhiri ibadah haji kuburannya. Dijuluki oleh Ibnu Qayyim dengan apa? Haji kuburan. Karena memang mirip dengan haji. Ada datangnya, ada talbiyahnya, lebaik ya Syekh Fulan, ya Imam Fulan, lebaik ya Habib Fulan, ada. Tawafnya ada, wukufnya ada. Sampai pada akhirnya mereka mengakhiri manasik haji kuburan mereka dengan memendekkan rambut mereka, mencukur rambutnya tahallul. واستمتعوا بخلاقهم من ذلك الوثن إذ لم يكن لهم عند الله من خلاق. dan mereka bersenang-senang dengan apa yang mereka bisa lakukan di kuburan-kuburan dan berhala-berhalanya, karena mereka nanti di akhirat tidak mendapatkan apapun dari Allah Subhanahu wa taala kalau mereka tidak bertaubat. Mereka enggak mendapatkan pahala apapun, bahkan mendapatkan ancaman-ancaman dosa jika mereka tidak bertaubat. Maka mereka cukup bersenang-senang dengan acara seperti itu. Alasannya mungkin bukan tahalul. Oh, ini bukan tahalul. Saya potong rambut ini supaya ada sisa dari tubuh saya yang tetap tinggal di kuburan ini, katanya. Ada yang motong rambutnya, ada yang begini, ada yang begitu. Wa qarrabu lidzalikal wazan alqarrabin. Tidak lupa manasik berikutnya yang juga termasuk dari manasik haji kuburan mereka adalah menyembelih kurban. Yang mereka namakan dengan sesajen. Dari kata sesajian, persembahan. Kita tanyakan kepada siapa kalian persembahkan persembahan-persembahan tersebut. Sesajian-sesajian tadi kalian sajikan untuk siapa? Kalau kalian persembahkan kepada selain Allah, maka itulah syirik. Kalau kalian persembahkan untuk Allah, caranya bukan begitu. Kalau dipersembahkan untuk Allah, maka caranya kalian menyembelih kurban di Idul Adha. Bagikan pada fuqara wal masakin. Ini yang diajarkan yang namanya kurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Persembahanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi ketika mereka menyembelih di kuburan-kuburan sembelihan-sembelihan atau memberikan sesajian-sesajian, kembang 7 warna, minyak setengah gelas, kemudian ayam hitam cemani, kemudian apalagi? Untuk siapa itu sesembahan-sembahan itu? Persembahan untuk siapa? Sesajian untuk siapa? Kalau kamu menyatakan untuk penunggu kuburan atau untuk ini, untuk itu, untuk selain Allah, maka itu syirik akbar, syirik besar. Orang yang berkurban seekor lalat saja dikatakan oleh Rasulullah SAW finnar, apalagi yang berkurban lebih daripada itu. Ketika satu orang lewat, melewati perkampungan kaum musyrikin, kemudian kaum musyrikin menghalangi orang tersebut untuk lewat, dan dikatakan kepadanya, kamu tidak boleh lewat hingga engkau berkurban pada berhala ini. Qarrib. Orang tadi menyatakan, ma indi syai'un uqarrib. Aku tidak memiliki sesuatu untuk aku kurbankan. Dikatakan oleh musyrikin tadi, qarrib walau dubaban. Berkurbanlah walaupun seekor lalat. Maka orang tadi berpikir, seekor lalat kecil. Oh taib, ambil seekor lalat, nih kurbannya, jalan. Kata Rasulullah SAW, huwa finnar. Dia dalam neraka. Sedangkan yang kedua lewat, dihalangi lagi oleh musyrikin dan dinyatakan kau engkau tidak boleh lewat kecuali harus berkurban pada berhala kami. Orang itu menjawab, kami enggak akan berkurban untuk siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Qarrib walau dubaban, berkurbanlah walaupun seekor lalat. Tidak, walaupun seekor lalat, aku tidak akan memberikan sedikit apapun untuk siapapun kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka orang itu dipenggal dan dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, huwa fil jannah, dia dalam surga. Berarti masalah persembahan pada selain Allah bukan main-main. Perbuatan kesyirikan. Sekecil apapun. Seekor lalat pun. Apalagi kalau lebih daripada itu. Kembang 7 warnanya untuk siapa? Untuk syaitan, untuk jin. Maka itu adalah persembahan kepada selain Allah. Maka itu syirik. Mereka melengkapi haji kuburan mereka, haji kuburan keramat mereka dengan berkurban. Menyembelih sembelihan-sembelihan atau memberikan sesajian-kesajian. Qurbanuhum li ghairillahi rabbil alamin. Wa kanat salatuhum, maka salat-salat mereka. Wa nusukuhum, sembelihan-sembelihan mereka. Wa qurbanuhum, dan korban-korban mereka. Semuanya li ghairillah. Semuanya untuk selain Allah rabbil alamin. Falau ra'aitahum yuhanni ba'duhum ba'da. Kalau engkau melihat mereka setelah selesai sampai tuntas haji syirik mereka, apa caranya kira-kira? Yuhanni ba'duhum ba'da, saling mengucapkan selamat. Selamat, selamat. Persis seperti orang-orang haji setelah selesai dari hajinya, maka mereka mengucapkan apa di hari raya? Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah terima amalan ibadah kita dari kami dan kamu. Ya amin, semoga terima dari kita. Demikian pula mereka, setelah selesai acara syirik mereka di kuburan keramat, setelah selesai haji syirik mereka di kuburan-kuburan keramat, mereka yuhanni ba'duhum ba'dha. Mereka saling menyapa, saling mengucapkan selamat satu sama lainnya. Yaqul ajzalallahu lana walakum ajran wafiran wahadhan. Semoga Allah memberikan pahala besar kepada kalian dan kepada kita semuanya. Semoga Allah melipatkan pahala dari amal ibadah kita. Fa idza raja'u sa'alahum ghulatal mutakhallifin an yabi'a ahaduhum thawab hajjatil qabri bihajjil mutakhallif ila albaytil haram fa yaqulu la walau bihajjika kull 'am. Ketika pulang ke rumahnya selesai menunaikan manasik haji syirik mereka di kuburan-kuburan keramat, tiba-tiba ada yang datang, saya enggak sempat kemarin, kebetulan saya waktu itu haji ke Baitullahil Haram, gimana kalau kita tukar saja pahalamu dengan pahala haji saya? Kira-kira mau apa enggak mau orang-orang tadi yang habis mengadakan haji syirik diajak tukeran pahala dengan orang yang mengadakan haji beneran ke Baitullahil Haram? Mau? Kata Ibnu Qayyim, la. Orang yang habis haji syirik tadi berkata, la walau bihajjika kulla am. Enggak bisa, walaupun dengan hajimu setiap tahun saya enggak mau. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari tipuan-tipuan syaitan yang menyeret manusia sampai sejauh ini. Ini manusia yang mengaku muslimin loh. Kalau orang kafir kita enggak bicarakan. Memang kafir mereka. Tapi ini orang yang mengaku muslimin dan kenal sholat. Kenyataannya bisa diseret oleh syaitan sampai sejauh itu. Sampai sesat itu. Hadza walam natajawaz fi ma hakaina anhum. Kata Ibnu Qayyim, ini apa yang aku ceritakan tidak lebih dari apa yang terjadi pada mereka. Artinya enggak ditambah-tambahi. Mungkin kita melihat Indonesia enggak belum seperti itu. Alhamdulillah. Kalau belum seperti itu. Tetapi ini terjadi di zaman Ibnu Qayyim rahimahullah, bukan di sini. Dan kata beliau, ini apa yang kami ceritakan tidak ditambahi pas seperti apa yang terjadi kami ceritakan semuanya. Walastiqsiyan walastaqsayna jami'a bida'ihim wa dalalihim. Ini pun belum semuanya diceritakan kesirikan-kesirikan itu. Belum semuanya diceritakan. Masih ada lagi yang belum diceritakan. Sudah mengerikan seperti ini. Idh hiya fawqa ma yakhtur bil bal. Sungguh kata Muqayyim, yang belum diceritakan masih banyak lagi. Kenapa enggak diceritakan? Sungguh hampir-hampir enggak masuk akal. Mau tahu diantaranya? Dan ini terjadi di Indonesia. Dan orangnya yang melakukan taubat cerita kepada saya langsung. Ustaz, saya wallah, saya pernah makan tanah kuburan. Makan tanah kuburan. Tadi manasik tadi belum disebut kan? Ini ada, terjadi. Kenapa? Dengan harapan dia gak sentuh api neraka. Karena yang dikubur ini adalah turunan Nabi Habib, yang kalau begitu tanahnya ini adalah campuran dari serpihan-serpihan orang soleh, yang kalau mengalir di tubuh saya, maka tubuh saya gak akan disentuh api neraka, maka dimakan kuburannya. Kenapa gak hidupnya Habib saja dipotongi dagingnya kamu makan, biar selamat kamu dari api neraka. A'udzubillah minad dalal. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari kesesatan. Wassalamu alaikum. Subhanakallahumma hamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.